Apakah berani mereka menyalahkan ayat ini, mengatakan bahwa ini penyerupaan Allah dengan makhluk. Allah ridho, manusia ridho. Bagaimana ini? Kalau mereka bisa menjawab dan berkata, itu kan beda ridhonya makhluk dengan ridhonya Allah, maka terjawablah semua sifat-sifat yang lainnya. Dan terjawab pula sifat tangan, sifat ain, bahwa tentunya tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, tidak sama mata Allah dengan mata makhluk, tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk, ila akhirihi. Karena jelas Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Demikian pula ridha radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi du'a'i nabiyhi Sulaiman, juga dalam doa Nabiullah Sulaiman alaihi salam, wa an a'mala salihan tardahu, agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridhai. Sengaja dipilihkan oleh Syekh Rabi', yang satu radhiya fi'il madhi, yang satu lagi tardha fi'il mudhari'. An a'mala salihan tardahu, jadikanlah kami orang yang bisa beramal dengan amalan saleh yang engkau ridai. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas memiliki sifat ridha, wa laisa kamitslihi syai'. Yarda man yasha, Allah ridha kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah tidak ridha pada siapa yang dikehendakinya. Ridha kepada kaum mukminin, ridha kepada para sahabat, Allah katakan radhiyallahu anhum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala kadang menyebutkan dengan namanya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan dari kalangan orang yang mengikutinya, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, Allah tidak ridha kepada orang-orang kafir. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Sangat jelas, walhamdulillah. Yang pasti makna ridha bagi Allah, walaupun kita tahu ridha, tetapi tentunya sesuai dengan keagungan Allah. Kaifiyahnya, kayak apanya, seperti apanya, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Salah satu contoh kelemahan ridhonya manusia. Dalam sebuah pepatah syair, Ainur ridha an kulli aibin kalilah, وعين السخط تبدي المساوية. Mata orang yang ridho enggak bisa melihat kekurangan apapun, tetapi mata yang benci, yang dilihat selalu kejelekan, itu makhluk-makhluk. Apa itu? Kelemahan. Kalau sudah cinta, buta. Kalau sudah ridho, pokoknya apa kata dia benar. Itu kelemahan manusia, ridhonya manusia. Tapi ridho bagi Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan keridhaan makhluk. Sebagaimana kebenciannya, Ainu sukhti tubdil masawiya, mata-mata yang sukht, mata kebencian, Selalu yang terlihat kejelekan. Pokoknya jelek, pokoknya jelek. Walaupun orang itu yang dia benci berbuat baik, pasti riya itu berbuat baiknya. Paling mau dipuji. Pokoknya gak ada yang baik. Apa itu? Kelemahan. Kalau cinta sudah melekat, terasa coklat. Menunjukkan apa itu? Kelemahan. Tetapi barakallahu fikum, yang dinisbatkan kepada Allah, tidak ada kelemahan apapun. Sempurna. Maha sempurna. Sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Demikian pula disebutkan dalam doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Fi sahih. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dari dengan maaf-Mu ikhwan ibn a'azakullah min uqubatik, dari balasan-Mu. Berlindung dengan keridhaan Allah dari kemurkaan Allah. Berlindung dari maafnya Allah, berlindung dengan maafnya Allah dari balasan Allah. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung dengan engkau dari engkau. Ini kalimat yang sahih. Kalimat yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Makna aku berlindung kepadamu, ada harapan kepada Allah. Berlindung kepadamu dari kamu, ada rasa takut. Kalau diazab oleh Allah, kalau dimurkai oleh Allah, kalau dimusuhi oleh Allah. Sehingga dua-duanya kalimat yang tepat. A'udhu bika minka, aku berlindung kepadamu dari kamu. Karena tidak mungkin akan bisa selamat dari Allah kecuali kepada Allah. Gak mungkin bisa selamat dari murka Allah. Gak mungkin bisa selamat dari azab Allah kecuali dengan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini juga isbat sifatul ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah tiga dalil. Yang satu dengan fi'il madhi, radiyallahu anhum, Allah ridha. Yang kedua dengan fi'il mudhari, an a'mala salihan tardahu. Yang ketiga sudah menjadi isim masdar, a'udhu biridhaka, aku berlindungan keridhaan-Mu. Sudah jadikan masdar. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur, sesungguhnya Allah maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Maha kaya dan tidak butuh, itu satu kalimat. Jadi ini keunikan bahasa Arab. Kalimat ghaniyun saja adalah kecukupan kekayaan. Yang maha kaya, maha cukup. Diberi ankum, tidak butuh kalian. Begitu. Sehingga maknanya ghaniyun ankum, maha kaya dan tidak butuh pada kalian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kelanjutan ayatnya? Wala yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Qanifidina azakumullah, disebut dua kali dalam ayat ini. La yarda li'ibadihil kufur wa intashkuru yardahu lakum. Maka pada ayat-ayat ini semuanya ada isbatu sifatir ridha lillahi ta'ala. Penetapan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuan kaifiahnya sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Pasti tidak sama dengan makhluknya. Harus ditetapkan maknanya sesuai dengan zahirnya, yaitu ridha. Jangan diselewengkan maknanya kepada iradah. Jangan diselewengkan maknanya kepada iradah. Maknanya ridha itu adalah iradah. Iradatul in'am. Kalau maknanya marah, maknanya marah adalah iradah juga. Iradatul intiqam. Maknanya benci, benci itu adalah iradah juga. Iradat kada, akhirnya mereka ringkas sifat itu hanya 20 atau 13 sifat saja. Salah satunya adalah iradah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Itu menyempitkan yang luas. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak dan sempurna. Kata Nabi, la usi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menyebutkan seluruh puji-pujian atas engkau ya Allah, sebagaimana engkau pujikan atas dirimu sendiri. Setiap nama mengandung sifat. Sifat belum tentu jadi nama. Perhatikan itu. Setiap sifat, setiap nama mengandung sifat. Sedangkan nama Allah, Rasulullah SAW menyatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu 'an ahadin min khalqik, aw istatharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan pada hambamu rasulmu, yang engkau simpan sendiri pada ilmumu. Aku minta dengan semua itu nama-nama Allah SWT seluruhnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, masih ada lagi sifat-sifat yang tidak jadi nama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sifat berikutnya adalah as-sukhtu, kemurkaan. Juga Allah menyebutkan dalam ayatnya, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihim khalidun. Kamu lihat kebanyakan dari mereka berwala kepada orang-orang kafir. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan untuk diri mereka sendiri. Ansakhitallahu alaihim, yang menyebabkan Allah murka pada mereka. Ini sifat Allah. Allah memiliki sifat murka. Sakhitallah alaihi. Wa fil adzabihim khalidun, dan di dalam adab mereka kekal abadi. Ikhwani fi din a'azakumullah. Fihi itsbat sifatul sukht lillahi ta'ala. Dengan manhaj, dengan prinsip-prinsip yang sama dengan yang lain. Yani kita masih menerangkan, ingat ucapan Imam Shawbuni dalam matannya, apa beliau katakan, wa kadzalika yaqulun fi jami'i sifat, demikian pula mereka ashabul hadis berkata pada seluruh sifat. Ini manhajnya sama, menerima secara makna zahirnya dengan bahasa Arab. Sukhut maknanya marah. Allah punya sifat marah. Tidak ditakwilkan, tidak diselewengkan, tidak ditarik pada makna-makna lain. Kedua. Yang ketiga, tidak disamakan dengan makhluk, tidak seperti marahnya makhluk. Memang makhluk juga punya sifat marah. Si fulan marah, si Allan marah, makhluk ini marah. Tetapi marahnya Allah tidak sama. Tidak keluar dari keadilan Allah, tidak keluar dari hikmah Allah, enggak keluar dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan marahnya makhluk seringkali keluar dari keadilan. Kalau sudah marah, ngawur. Sering kebablasan. Ketika marah, ainus sukhti tubdil masawiyah. Yang tadi sudah kita singgung. Ini sukhut yang sedang kita bahas. Mata yang sukhut tidak bisa melihat kebaikan. Semuanya jelek. Tubdil masawi. Yang terlihat adalah kejelekan-kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala tetap adil, tetap hikmah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga sifat al-hayah. Sifat hidup bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah kecuali dia, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Memiliki sifat hayah dan sifat qayyumiyah. Memiliki sifat hidup dan sifat qayyumiyah. Wasafa nafsahu bil hayah. Manusia juga hidup. Jadi gimana? Masa sama dengan manusia? Ya bedalah, sangat jelas bedanya. Manusia dan makhluk apapun yang hidup pasti dikenai kematian. Berarti hidupnya tidak abadi. Sedangkan Allah maha hidup abadi selama-lamanya. Yang kedua, kehidupan makhluk ini memiliki kelemahan, yaitu sering dikenai kantuk, sering dikenai tidur. Sedangkan tidur itu saudaranya mati. Orang tidur itu hidup apa enggak hidup? Hah? Orang pingsan itu hidup atau enggak hidup? Orang koma itu hidup apa enggak hidup? Mau dibilang hidup, enggak ada reaksi-reaksi kehidupan. Mau dibilang tidak hidup, jantung masih berdetak. Itu kelemahan hidupnya manusia. Kelemahan hidupnya makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan berdiri sendiri. Apa kelanjutan ayat kursi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak dikenai sinah, tidak dikenai naum. Tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur. Itu dua perkara yang merusak, mengurangi kesempurnaan hidup makhluk-makhluk. Maka tidak mungkin bagi Allah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka disebutkan yang berikutnya sifat yaqbah. Tetapi sifat dengan lafad yaqbah, kata Syekh Rabi, aku tidak dapatkan lafil Quran walafis sunnah dengan lafad tersebut. Walaupun mungkin ada yang berkata maknanya kan sama dengan hidup. Iya sama. Yaqbah itu artinya sadar. Tidak ngelambiar, ngelamun, ngantuk, itu namanya tidak yaqbah. Jangan ada yang tidur. Yang tidur dibangunkan. Ini kelemahan hidupnya manusia ini memang. Hidup tapi gak bisa dengar. Hidup tapi gak sadar. Hidup tapi gak bisa sama sekali bereaksi dengan suara. Berarti itu hidupnya kurang sempurna. Itu makhluk. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur. Itu kesempurnaan sifat hidup bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yaqbah, kata Syekh, la na'rifu hadithan wala ayatan. Aku tidak dapatkan hadis ataupun ayat dengan lafaz yaqdha. Ja'at bihadzal lafaz wa annahu wallahu a'lam yuridu makna qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan sepertinya yang beliau maksudkan, yani Syekh Imam Abu Uthman As-Sawbuni memaksudkan adalah tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur. Itu yaqdha, tersadar tidak tidur. Orang yang malam tidak tidur dikatakan yaqdha. Apa? Sadar. Barakallahu fikum. Was-sinah hiya mabda'un naum. Adapun sinah itu permulaan tidur. Sebelum tidur, permulaannya itu adalah sinah. Ngantuk. Jadi bodoh. Ngelambiar. Habis itu matanya jadi sipit. Setelah itu menguap. Itu barakallahu fikum sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu kelemahan. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, dari sifat kantuk, Maha Suci Allah dari sifat tidur. Likamali hayatihi wa qayyumiyatihi, karena sempurnanya sifat hidup bagi Allah dan karena sempurnanya sifat qayyumiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha ta'kidun liwasf bil hayah, dan itu adalah penegasan sifat Allah hidup. Al-kamilah al-qayyumiyah, kehidupan yang sempurna. Dan juga qayyumiyah yang sempurna, maha berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun. Allah menciptakan malaikat, bukan Allah perlu bantuan malaikat, tidak. Allah menciptakan makhluk-makhluknya bukan karena Allah berhajat kepada makhluk-makhluk. Tidak. Karena Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah menginginkan dan melakukan apapun yang diinginkannya. Wa talaha qawluhu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya'ni likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Maka disebut oleh Allah bahwa Allah maha hidup dan berdiri sendiri, tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur, karena kehidupannya sempurna, karena qayyumiyahnya sempurna. Wa qad warada misla hadzal lafdh fi masaili harb, fi masaili harb nasabaha lil imam Ahmad wa naqalaha Ibnu Taimiyah, lakin al qa'idah indana. Memang telah diriwayatkan. Maksudnya disebutkan, bukan diriwayatkan. Disebutkan lafaz ini yaqdha dalam masalah harb, yang dalam bab fikih dinisbatkan itu dari Imam Ahmad dan dinukil pula oleh Ibnu Taimiyah. Tetapi kata Syekh Rabi', al-qa'idah, qa'idah kita, annana la nasifullah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasuluhu. Kita tidak mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dalam Quran atau apa yang disifati oleh Rasulnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Kalau tidak ada, kita tidak bisa. Itu kaidah. Kaidah dalam akidah, tidak mensifati Allah kecuali dengan lafaz yang warid. Fa idza warada wasfun fil Qur'an was sunnah, kalau diriwayatkan, kalau disebutkan dalam Quran sifat tersebut, nasifu bihi, kita akan mensifati dengannya. Kalau tidak ada, malam yarid fihi ma la nasifuhu bihi, apa yang tidak warid di dalam Quran dan Sunnah, maka kita pun tidak mensifati dengannya. Berarti mengajarkan pada kita beberapa hal, di antaranya dua perkara. Pertama, bahwa yaqdha tidak termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tersebut. Kalau maknanya kita katakan al-haya, kita sifati dengan sifat haya, cukup terkandung di dalamnya makna tersebut. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita tidak mensifati Allah dengan lafaz yang tidak disebutkan dalam Quran wala sunnah. Yang kedua, Syekh Rabi' juga mengajarkan kepada kita tidak taklid. Walaupun yang berbicara Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullah, tetap kalau memang tidak ada dalilnya, yaqdhah, kami tidak dapat dalilnya dengan lafaz tersebut di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Yang berikutnya, sifat farah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan dalam kitab sahih, dalam sahih Muslim, lillahi ashad farahan bitawbati abdihi hina yatub ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Bagi Allah ashad farahan, sangat gembiranya. Sifat farah adalah sifat gembira bagi Allah Ta'ala. Allah sangat gembiranya dengan taubat hambanya yang bertaubat lebih daripada salah seorang kalian yang membawa kendaraan untanya dan perbekalannya ada di untanya di ardi falah, di padang pasir yang tandus. Fanfalatat anhu, ternyata untanya hilang, larat, lari sendiri. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal pada unta itulah perbekalannya, makanannya, minumannya. Dicari kesana kemarin gak ketemu, ya sudah, bayangan dia mati. Karena di padang pasir tanpa air, tunggu ajal saja, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, mati. Itu resikonya. Fa'isa minha fa'ata syajarah, maka dia pun sudah mencari gak ketemu, putus asa. Dia datang ke sebuah pohon, dia berbaring di sana, di naungan tersebut. Qad aisa min rahilati, sudah putus asa dari kendaraan dan bekal yang ada di atasnya, dan membayangkan dirinya sebentar lagi akan binasa. Ternyata tertidur, terlelap. Ketika bangun, bainama huwa kadzalik id huwa biha, tiba-tiba untanya sudah ada di situ. Dia bangun, untanya sudah ada di hadapannya. Qaimatan, sudah berdiri tegak di hadapannya. Wa indahu fa akhadha bi khitamiha, dia pegang kendalinya. Kemudian dia gembira dan berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min shiddatil farah. Orang itu sangat gembiranya sampai berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku dan aku rabbmu. Akhta'a, dia salah karena terlampau gembira. Allah lebih gembira dari itu ketika melihat taubat hambanya. Allah lebih gembira dari orang tadi ketika melihat hambanya bertaubat dari kesalahan dan dosa-dosanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti di dalam hadis ini ada isbatu sifatil farah lillahi ta'ala. Tayyib, berarti di sini Allah memiliki sifat farah. Hamba tadi yang diceritakan dalam hadis ini juga farhan, memiliki sifat farah. Apakah sama? Tidak. Apakah Nabi menyamakan? Tidak. Nabi tidak menyamakan. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan perbedaannya terlihat dalam hadis ini. Apa? Itu sangat gembiranya sampai salah ngomong. Bagi Allah tidak ada yang seperti itu. tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya, tidak ada aibnya. Berarti sifat farah bagi Allah sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan farahnya makhluk. Tidak sama dengan gembiranya makhluk. Gembiranya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Laisa kamitslihi syai. Jangan ditolak maknanya. Tetapi hendaklah kita serahkan kaifiahnya pada Allah. Bagaimananya? Tentunya Allah yang lebih tahu. Yang pasti sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Enggak akan ada kelemahan apapun. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasafa rabbahu bil farah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu mensifati Allah dengan sifat farah. Bi'annahu yafrah bitaubatit taibin. Bahwasanya Allah gembira dengan taubatnya, dengan taubatnya orang-orang yang taubat. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang bertaubat dan Allah suka pada orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa hadha fihi tasjii' 'ala at-taubah. Tentunya hadis ini adalah pemberi semangat agar kita segera bertaubat dari apa yang merupakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan, kesalahpahaman, penyimpangan dan lain-lainnya, segera taubat. Karena Allah suka dan Allah gembira dengan taubat kita. Fal insanu idza waqa'a fi dzunubi 'alaihi an yatuba ila Allah wa yuhsinu dhanni billah. Maka seorang manusia hendaknya kalau dia terjerumus di dalam dosa-dosa, maka hendaklah dia bertaubat dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat berarti memiliki husnudzan kepada Allah, memiliki baik sangka pada Allah. Kalau orang yang tidak mau taubat dan berkata, sudahlah percuma dosa saya sudah terlalu banyak, gak mungkin Allah ampuni saya, itu su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah yaqbalu at-tawwabin mahma adnabu. Juga menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya para hamba, mahma adnabu, apapun yang mereka lakukan dari dosa-dosa, walaupun dosa besar, walaupun kebid'ahan, walaupun kesyirikan, kalau mau taubat, Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Kalau jujur, benar-benar bertaubat dari hatinya, menyesali perbuatannya, mengucapkan istighfar kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka Allah menerimanya, sebesar apapun dosanya. Walau kafara, walau qatala, wazana, walaupun dia membunuh, walaupun dia kafir, ini melakukan kekufuran, walaupun zina, walaupun berzina, tsumma tab dengan taubatan nasuha, kemudian bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, fallahu yaqbal taubatahu, maka Allah menerima taubatnya. Allah Maha menerima taubat. Bahkan bukan hanya menerima taubat, disebutkan oleh Nabi farah. Allah gembira dengan taubat hambanya. Allah suka dengan taubat hambanya. Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau bertaubat, jangan kamu katakan, kamu sudah berbuat syirik mau taubat. Enggak mungkin, syirik enggak bisa diampuni. Ini kebodohan. Sebab ayat tentang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, itu adalah ketika orang mati membawa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni yang selain syirik kalau Allah mau. Berarti kalau orang mati, meninggal dunia, bertemu Allah, membawa dosa-dosa, maka dibagi dua jenisnya. Kalau kesyirikan-kesyirikan, enggak akan diampuni. Kalau selain syirik, tahtal masyiah. Tahtal masyiah maknanya sekehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Itu kalau mati membawa dosa. Tetapi kalau mau taubat, bukan itu ayatnya. Kalau orang mau bertaubat, ayatnya adalah ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Ayat, lihat ucapan Allah. Wahai hamba-hambaku dipanggil dengan kasih sayang, ya ibadi, disebabkan pada dirinya dengan hamba. Hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya ini berbuat dosa, berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanahu wa ta'ala. Fa'alal mu'min idha waqa'a fi dhanbin saghirin aw kabirin an yatuba ilallah. Maka hendaklah seorang mukmin jika terjerumus di dalam satu dosa kecil ataupun besar, hendaklah bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ya Allah, kami meminta ampun kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Ucapkan di lisan dan sungguh-sungguh dengan hatinya bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini syurut at-taubah. Syarat taubah, ada tekad untuk tidak mengulanginya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, syaratnya adalah bertekad untuk tidak mengulanginya, bukan syaratnya tidak mengulangi, bukan. Sebab ada yang salah paham, syarat taubat itu adalah kesungguh-sungguhan, ucapan istighfar dan taubah, dan syaratnya tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, enggak diterima taubatnya. Wah, itu mengerikan sekali. Bahkan ada yang berkata, 3 kali batasnya. Kalau berbuat dosa, taubat, berbuat dosa lagi, taubat lagi, berbuat dosa lagi, tidak akan diterima taubatnya selama-lamanya. Ini menyelisih sekian banyak dalil, menyelisih sekian banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa pintu taubat itu ditutup adalah ketika hari kiamat matahari terbit dari barat. Itu secara umum. Secara individu masing-masing manusia, pintu taubat ditutup malam yughargir, sebelum ghargara. Kalau sudah ghargara, sudah tidak bisa lagi diterima taubatnya. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, sudah tidak bisa diterima taubatnya. Berarti sebelum itu diterima taubatnya, walaupun dia berbuat dosa lagi, taubat lagi, berbuat dosa lagi, taubat lagi. Yang jadi syarat taubat itu adalah kamu bertekad untuk tidak mengulanginya. Insyaallah saya akan mengulanginya. Ternyata suatu saat terjerumus lagi, ya taubat lagi, bertekad lagi untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan bertaubat dalam hatinya, nanti besok saya akan berbuat lagi. Itu baru bukan taubat yang benar. Karena hatinya tidak menyesali dan tidak bertekad untuk tidak mengulanginya. Bahkan berencana untuk mengulanginya. Fahadha laisa bitaubah. Itu bukan taubat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sifat berikutnya ad-dahik, tertawa. Hati-hati. Banyak orang-orang yang mengingkari sifat ini karena membayangkan, oh masa Allah tertawa. Dia membayangkan dirinya tertawa, mulutnya menganga, terlihat giginya. Astagfirullah, itu manusia, itu makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Zatnya tidak sama dengan makhluk, apalagi tertawanya. Laisa kamitslihi syai, buang itu jauh-jauh. Pikiran-pikiran kamu membayangkan begini dan begitu, buang jauh-jauh. Mereka-mereka yang mengingkari sifat-sifat seperti ini, karena mereka membayangkan dulu dengan tasbih, dengan tamthil, kemudian ditolak. Sifat tertawa. Allah tertawa. Dia bayang, ah mustahil, enggak mungkin. Masa Allah tertawa? Seperti makhluk saja. Loh, kamu membayangkan ya, seperti makhluk. Ya salah kamu. Ahlu sunnah tidak membayangkan kalau itu sama dengan makhluk. Dengan begini, dengan begitu, terbahak-bahak, tertawa, suaranya begini, suaranya begitu. La. Laisa kamitslihi syai. Tetapi makna dhahik tetap kita terima. Lafadznya tetap kita ucapkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kata Nabi, yadhakullah ila rajulin qatala rajulan thumma dakhala al-jannah. Thumma dakhala al-jannah. Allah tertawa dengan seseorang laki-laki yang membunuh orang yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa, pembunuhnya dan yang dibunuhnya, dua-duanya ada di surga. Hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih. Apakah mau kita tolak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihayhima? Dalam kitab-kitab sahih yang gak ada satupun ahlul hadis yang meragukan kesahihannya. Nabi benar-benar Rasulullah SAW berkata, yadhakullah, Allah tertawa dengan seseorang laki-laki yang membunuh laki-laki lainnya, ternyata kedua-duanya masuk surga. Bisa jadi barakallahu fikum iltaqa muslimun wa kafir. Bertemu seorang muslim dan kafir dengan pedangnya masing-masing. Ternyata yang kafir tadi berhasil membunuh sang muslim. Maka muslim tadi masuk surga. Syahid. Thumma mannallahu alal kafir. Kemudian Allah berikan hidayah pada si kafir tadi masuk Islam. Dan juga berjuang fisabilillah. Dan masuk jannah juga. Ini pembunuhnya, ini yang dibunuhnya. Dua-duanya di surga. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga riwayat tentang orang yang terakhir masuk surga. Dan karena memang para salaf menyampaikan hadis serius, maka ketika Ibnu Abbas tertawa, mereka marah. Engkau tertawa dalam keadaan menyampaikan hadis? Dijawab, aku melihat Rasulullah SAW ketika membawakan hadis ini tertawa. Dan aku pun bertanya seperti kalian, ya Rasulullah, apakah engkau tertawa? Kata Nabi, iya, karena Allah ketika itu tertawa. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesalahan para penolak-penolak sifat atau penakwil-penakwil sifat yang enggan percaya, enggak mau percaya dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, ternyata karena mereka membayangkan dulu dengan sesuatu tashbih, sesuatu penyerupaan, kemudian mereka berkata, tidak mungkin, masa Allah tertawa, berarti begini, diterangkan sendiri. Padahal sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, sama kaedahnya persis. Alhamdulillah, dengan satu kaedah ini bisa kita terapkan pada seluruh sifat Allah. Bahwa maknanya secara zahir kita terima. Dan juga difahami secara makna bahasa Arab, karena Quran dan Arabian dan Nabi Arabi berbicara dengan bahasa Arab. Maka dipahami dengan bahasa Arab, dhahika yadhaku, maknanya tertawa. Tetapi jangan menyamakan dengan makhluk, walaupun lafadznya mungkin sama dengan seorang yang membuka mulutnya, terlihat gigi gerahamnya, kemudian terdengar suaranya. Tidak sama tertawanya Allah seperti itu. Tertawanya Allah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan zat-Nya yang maha sempurna. Kayak apa? Tidak tahu. Karena kaifiyahnya tidak disebutkan oleh Allah SWT. Tetapi lafadznya bahik disebutkan oleh Nabi SAW. Rinciannya tidak diterangkan. Maka kita yakin ucapan Nabi benar bahwa Allah tertawa. Tetapi tidak sama dengan tertawanya makhluk. Dan yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-muallif lam yasuqil adillah. Kata Syekh Rabi, penulis tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja dengan ringkas. Dengan kalimat kadzalika yaquluna fi jami'is sifat. Demikianlah mereka juga berkata seperti itu dalam seluruh sifat yang Allah turunkan dalam Quran, yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, seperti sifat sama', sifat basar, sifat ain, sifat wajah, sifat ilm, terus disebutkan tanpa menyebutkan dalil-dalilnya. Mengapa? Li'annahu ishtarata 'ala nafsihi al-ikhtisar wal-iqtisar. Karena muallif mensyaratkan dalam dirinya menulis buku ini ringkasan. Artinya tidak membahas secara rinci, tapi membahas secara ringkas supaya tergambar akidah Ahlussunnah secara lengkap. Maka disebutkan dengan ringkas. Ini akidah Ahlussunnah. Ini akidah Ashabul Hadis. Maka disebut dengan akidatus salaf Ashabul Hadis. Adapun beliau sudah merincinya dalam kitab lain dengan dalil-dalilnya. Kama qala وقد ألف هذا قد ألف في هذا في إثبات الصفات والأدلة عليها كتابا سماه الانتصار. Beliau al-muallif Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam keadaan sudah pernah menulis penetapan sifat-sifat Allah dengan rinci dengan sifat-sifat atau dengan dalil-dalilnya secara lengkap dalam kitab yang bernama Al-Intisar. Wahuna salaka maslakan ikhtisar. Di sini beliau meringkas. Di sana beliau merincikan dalam kitab Al-Intisar. Sedangkan dalam kitab Aqidatus Salaf beliau ringkas. Artinya silahkan kalau mau membahas lebih luas dalam buku Al-Intisar. Sayang sekali sepertinya belum dicetak, wallahu ta'ala alam, atau belum ditemukan. Falam yasuqil adillah, karena yang dalam kitab ini ringkas, maka beliau tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Wa antum ta'rifuna hadza, dan kalian tahu mengapa. Karena kitab ini beliau ringkaskan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.